Mitra bisnis, pengusaha properti berharap pemerintah memperlonggar aturan kepemilikan properti oleh pihak asing agar transaksi properti bisa tumbuh lebih pesat lagi. Saat ini, asing hanya bisa membeli properti di Indonesia dengan status hak pakai. Seperti kita ketahui, negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, atau Australia membuka keran investasi propertinya ke investor luar. Bahkan disebut, 30% pembeli apartemen premium Marina Bay Suites Singapura adalah orang Indonesia. Untuk membicarakan mengenai hal itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, bagaimana pendapat Anda jika warga negara asing diperbolehkan membeli properti di Indonesia? Saya pikir baik, itu nggak ada soal. Di mana-mana juga orang asing juga. Kalau dia mau maju negara, yuk, dia aja bersaingan. Kalau orang asing beli banyak di sini, dia tahu investasi di sini, dia tinggal di sini, kan juga dia bayar pajak, dia kasih kerjaan rumah pembantunya, dia berspekulasi juga tentu macam-macam. Tapi kita ada undang-undang pertanahan kita, mungkin yang katanya asing nggak boleh dan segala macam. Dan itu yang menurut saya harus kita ubah. Tapi kalau peraturannya, saya pikir bahwa asing boleh beli dan lain-lain. Mereka juga sudah masuk semua ke sini kok. Dan segala macam. Dan juga sudah juga joint venture dan lain-lain. Kalau asing itu joint venture boleh beli. Kalau dia pribadi nggak boleh beli. Kita juga boleh beli di Singapura, di Hong Kong, di mana-mana kita boleh beli di dunia ini. Dibikin aturan lah supaya kita bisa tetap mengawasi. Tapi kalau ini memang mengakibatkan ekonomi kita lebih maju, why not gitu. Kalau saya sih setuju aja. Tapi Pak, apakah hal itu tidak melanggar undang-undang? Nah, itu memang kalau lu bicara sampai terlalu jauh lu melihatnya, itu memang semua nggak bisa kerja kita di Indonesia ini, ya kan? Kita masih melihat semua undang-undang apapun dan peraturan termasuk undang-undang dasar kita, itu kan kita harus sesuaikan dengan dunia. Apa yang terjadi dalam globalisasi ini, terjadi dalam persaingan kita. Kan semua undang-undang dan peraturan undang-undang dasar aja kita sudah pernah ubah kok di Indonesia ini. Kenapa kita nggak bisa merubah apa yang kita anggap penting dalam persaingan dunia ini, dalam situasi yang terus berubah kan? Yang nggak bisa yuk. Ubah itu cuma Al-Quran sama Injil. Itu aja yang lu tidak bisa ubah. Kalau undang-undang itu mana yang penting untuk kemajuan ekonomi kita, tidak ada soalnya diubah. Kenapa yang tidak bisa ubah itu? Itu kan cuma maunya kita aja. Punya ada kemauan kita untuk bersaingan di asing dan untuk memperbaiki hidup kita. Selama semua yuk putuskan itu untuk kepentingan rakyat banyak, tidak usah yuk takut menurut saya. Demikian Sofyan Wanandi. Saya Kiki Wijaya.